السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini berkumpul di majlis yang mudah-mudahan dapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pembahasan kita insyaAllah pada kesempatan majlis adalah tentang kalau ditulis judulnya apa ya Pak? Bagaimana memegang bara api. Kasih nikung ya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kata-kata itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabitu 'ala dinihi kal-qabit 'alal jamri. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu saat nanti sebuah zaman dalam kehidupan manusia, al-qabidu ala dinihi, seorang yang berpegang teguh dengan agamanya, kal-qabidu ala al-jamri, itu seperti seorang yang memegangi bara api. Kulo leng waleh, yati ala nasi zamanun, akan datang satu zaman nanti ala nas dalam kehidupan umat manusia, di waktu itu orang yang memegangi agamanya, memegangi sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, itu bagaikan seperti orang yang memegang bara api. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita masuk kepada penjelasan tentang hadis ini, kita akan sebutkan beberapa hadis sebagai pengantar pembahasan. Tatus menika nyantai mohon ngibak ngibah. Nggih, nyantai mohon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika sampun nyanyiaken, memberitahukan, menghabarakan bahwa tambahipun zaman niku, tambah dinten, wulan lan taun niku kehidupan manungsa semakin jelek lan buruk. Amargi napa? Semakin jauh dari zaman kenabian lan semakin caket kali zaman kiamat. Tambahipun wekdal kados niku, Pak. Rasul menyebutkan dalam hadis ingkang sahih, "Ma ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada satupun zaman kecuali yang datang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Dados tambah dinten menungsa niku tambah mungkar. Kenapa? Karena jauhnya dari ilmu otomatis dekat dengan kebodohan yang menjadikan sumber kemungkaran. Al-Imam Ibnu Qayyim niku nyebutakan tentang kitab dunia, al-jahlu da'un qatilun. Kebodohan tentang perkawis agami meniko, penyakit ingkang sangat bahaya niku. Mboten ngertos ilmu agami berarti mboten ngertos hidayah. Mboten ngertos hidayah berarti mboten mengertosi al-haq. Mboten mengertosi kewajiban lan kaharoman. Mboten mengertosi tentang kebenaran. Berarti niku tiang teng nopo? Teng kesesatan, kemungkaran. Masya Allah niku jan. Ing sinipun kemungkaran. Lah teng zaman-zaman setiap bertambah zaman niku ilmu semakin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin kita menyaksikan bahwa Nabi menyebutkan qalqa bin al-jamar, tiang ingkang memegangi sunnah menika bagikan seperti orang yang memegang bara api. Dicekelinge panas ning mboten dicekeli semakin binasa. Hadirin kaum muslimin rahimani warung jami'an, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memberikan mukaddimah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-jannatu wan-naru, surga dan neraka. Surga menika wonten tiang-tiang ingkang pun dipersiapkan untuk menghuninya. Neraka juga kados niku wonten tiang-tiang ingkang sampun dipun siapaken kan menghuni neraka. Dua golongan menika seniki wonten teng pundi? Teng alam dunia. Sing badhe mlebet teng surga, teng al-jannah, nggih seniki wonge teman-teman wonten ten apa? Dalam kehidupan duniawiyah. Dari semenjak zaman Adam ngantos preneng ngantos sumigi menjing teng akhirat teng kiamat niku calon penduduk surga hidupnya di dunia, dan demikian pula dengan calon penduduk neraka hidupnya juga di dunia. Tempat inilah tempat di mana mereka bertemu untuk kemudian nanti di akhirat akan berpisah masing-masingnya. Keterangan ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, di awal mukaddimah kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnu Qayyim. Ketika belum menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hadis ini menjelaskan bahwa orang yang akan diterima oleh Allah adalah orang yang tayyib, yang akan dimasukkan ke dalam jannah orang yang tayyib. Yang khabis, ingkang elek, tidak memenuhi syarat, tidak termasuk tayyib, tempatipun teng neraka. Benjin teng akhirat itu dipisah. Piambak-piambak tempatipun. Ning seniki teng alam dunia, gabung. Sami-sami teng alam dunia. Maksudipun pripun? Maksudipun ada teng jun menika ahlul haq dan ada ahlul batil. Di dunia menikalah ada orang yang saleh, ada juga orang yang ahlul maksiat. Di dunia ini mereka akan terus menerus napa pak bermusuhan, karena tidak akan mungkin sama antara calon ahlul jannah dengan calon ahlul nar. Calon ahlul nar itu sinten? Anak buah syaitan. Syaitan tentang mereka adalah iblis. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, inna syaitana lakum adu, fattakhidu adua. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikalah syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Terus orang-orang yang ingin menuju kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala, mau tidak mau harus menghadapi syaitan-syaitannya, musuh-musuhnya dari kalangan para syaitan. Syaitan itu makhluk, sanes makhluk tertentu. Niki bahas tentang syaitan rimingi, Pak. Wonten pitakonan syaitan itu jenis rupanya kados napa? Jawabannya pun, ayat Al-Quran, minal jinnati wan nas. Syaitan itu dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Makhluk niku wonten tiga, ingkang sepindah malaikat. Menika makhluk tidak ada la ya'sunallaha ma amarahum. Allah ciptakan malaikat dari nur cahaya. Kemudian yang kedua manusia, Allah ciptakan minatin dari tanah. Kemudian yang ketiga bangsa jin, Allah ciptakan mereka dari api. Manusia menika bapaknya adalah Adam. Kalau jin, bapaknya mereka adalah iblis. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi, wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari bangsa jin yang fasik kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, bapaknya mereka, bangsa jin adalah iblis alaih, yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah bersumpah di hadapan Allah. Iblis menika sampun bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. La'ughwiyannahum ajma'in. Sungguh-sungguh, aku akan sesatkan semua manusia. Niki. Iblis sampun bersumpah. Fabi'izzatika demi kemuliaanmu ya Allah. La'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan halangi semua manusia dari jalanmu yang lurus. Disebutkan dalam ayat lainnya, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh-sungguh aku akan halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Niku, dados iblis gadah rencana menyesatkan semua umat manusia keturunannya sinten Adam. Wonten pergolakan teng alam dunia karena mereka waktu dan kesempatan adalah ketika hidup di dunia ini. Sebisa mungkin nek saged sedaya manungsa niku sesat ben saged napa bareng-bareng kalian iblis teng neraka. Nah, pergolakan menikolah yang akan nanti kita akan sambung dengan pembahasan kita. Mengapa orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi seperti halnya memegangi bara api? Amargi nopo harus menghadapi musuh-musuh pun saking kalangan bangsa syaitan. Syaitan menika adalah bangsa jin dan bangsa manusia yang mengikuti iblis. Niku syaitan. Sanes makhluk tertentu, tetapi manusia dan jin yang ikut langkahnya iblis itu adalah syaitan. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Panjenengan nek dibuntake ini pengen mlebet surga napa kepengin mlebet neraka, Pak? Jane niku pitakonan sing salah nggih. Engko dusune ku takakaken teng mriki. Nah. Jawabipun leres, kepengin teng surga. Ning mboten mulus. Amargi niki mangkene iki. Iblis mboten ridho. Tetap yuas visi fi suduri nas, bisiki terus. Menghalangi, menggoda, merayu. Boten mulus niku, Pak. Rintangan dari bangsa jin, bisiki tengati. Kan, dados tiang ingkang kafir, tiang syirik, nopo orang-orang yang maksiat, terus kasih niku. Syaitan dari bangsa manusia, mencekal, menghalangi, merintangi. Mboten ridho niki. Wonten setunggal tiang memegangi agamanya. Kalau demikian rintangan mesti wonten apa mboten? Mesti, Pak. nonton kesepuan itu butuh angin. Ini ngeri lah. Kulung ya mun, insyaallah kiat mohon. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Lah, penggambaran Nabi di akhir zaman, tiang ingkang memegangi ajaran Nabi niku disebut dengan kata-kata al-ghuraba. Artosipun tiang-tiang ingkang asing. Asing niku bahasa sanesipun aneh, asing. Berarti boten sami kados keumuman kan kan niku nggih. Iya. Niku bahasa asing. Sinten tiangipun ingkang dipun maksud dene Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ghuraba? Sesebutan hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Hadis ini telah Muslim dalam sahihnya. Islam menika di awal mulanipun kemunculan niku dianggap aneh, asing. Wa sayaudu ghariban dan akan kembali asing kama bada sebagaimana di awal mulanya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing itu. Dados sanes kursi penting nyeleneh, bedani, ngasingi, ngertos ngasingi pak. Biasanya niku dados kalimat asing ini diparingi sisipan mengasingi. Bedani kali sanesipun boten. Islam menika awalipun berarti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika diajarkan di zaman itu menghadapi kesyirikan zaman jahiliyah. Munculnya Islam menika diingkari oleh kaumnya di waktu itu. Kemudian merebak, dakwah sampai kemudian alhamdulillah menyebar bukannya di kabilah bangsa Arab tetapi sampai ke Asia Tenggara sampai ke berbagai macam belahan bumi. Nah, Nabi memberitahukan nanti akan kembali asing. Loh, padahal Islam pun teng mudi-mudi. Tapi kok Nabi memberitahukan kembali asing? Nah, teng ngriki. Islam ingkang asing menika ingkang dimaksudakan oleh Nabi adalah Islam yang seperti awalnya, yaitu bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kembali terasa asing di akhir zaman nanti. Pengertosanipun napa? Kaum muslimin jumlahnya banyak, akan tetapi mereka tidak faham tentang sunnah Nabi. Ketika sunnah Nabi diamalkan, wong sami napa? Kedeneng nyeleneh ya, padahal niku sunnah Nabi. Kedeneng bedani ya, padahal itu adalah hadis Nabi. Amargi musliminnya jauh dari ilmu sunnah, maka akan menjadi napa? Asing. Contohnya pun hadis sanesi pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tubalil ghuraba, bahagialah orang-orang yang asing. Seorang sahabat bertanya, siapakah yang kau maksudkan ya Rasulullah? Qala unasun salihun fi unasin sun kathirin. Orang-orang yang saleh di tengah-tengah orang yang jelek. Salihun unasun qalilun, orang yang saleh di waktu itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang ahlul maksiat. Orang-orang yang jauh dari sunnah lebih banyak mereka daripada orang yang saleh. Itulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipun perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perbandinganipun calon penduduk surga kalian calon penduduk neraka, perbandinganipun niku sangat ageng banget. Sangat-sangat besar perbandingannya. Nabi menyebutkan dalam dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah beliau mengatakan hadis Nabi ketika beliau menyebutkan awalu mentud'a yaumil kiamati Adam. Orang yang pertama kali akan dipanggil nanti di yaumil kiamah adalah Adam alaihissalatu wassalam. Itu yang pertama kali diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berkata kepada Adam, akhrij min dhurriyyati kabithan ila nar. Wahai Adam, pisahkan dari keturunanmu orang-orang yang akan digiring ke dalam neraka. Disebutkan neraka jahanam, teman-teman. Maka Adam bertanya, berapa ya Allah yang harus aku keluarkan? Maka Rasul menyebutkan hitungan dua. Ingkang sembidah, min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in bi'tan ila jahannam. Pada setiap 100 orang, 99 orang dilemparkan ke dalam neraka, satu saja yang dimasukkan ke dalam al-jannah. Ada redaksi yang kedua. Min kulli alfin tis'atan wa tis'in wa tis'mi'ah. Pada setiap 1000 orang, 999 dikirim ke neraka, satu yang dimasukkan ke dalam al-jannah. Bedanya berarti berapa, Pak? Wakeh banget. Kok ada dua redaksi menikah? Ulama menyebutkan, para ulama menyebutkan, hadis yang menyebutkan setiap 100 diambil 99 itu dikirim ke neraka, niku berkaitan dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun yang bilangan 1000, setiap 1000 orang diambil 999, ya, satu dimasukkan dalam jannah, niku adalah berkaitan dengan seluruh umat manusia. Berarti satu banding 99 orang. Satu orang menghadapi 99. Kira-kira teranggap asing buatan Pak atau sini Pak? Asing. Teranggap asing. Iku. Pitakonan ini pun, wong niku sanes tiang luar negeri kok dianggap asing. Nek siniki bahasa wong asing kan tiang Amerika, tiang Belanda, terus turis, diomong nopo niku Pak? Wong asing. Ya mboten? Amargi nopo visa beda. Mboten sami kalian tiang Jawa. Niku asing. Ini tidak seperti itu, Pak. Pada dene wong Jawa, pada dene penduduk asli, tetapi tetap dikatakan asing karena tidak sama dengan yang lain. Dalam perihal apa ini? Tiang pang niku be asing. Ngertos pang niku, Pak? Lare-lare sing teng dalan-dalan, niku sing rambutnya macam-macam, kelaminnya macam-macam, numpake truk-truk niku, Pak. Kan asing niku mboten. Asing napa mboten niku? Asing. Ke wong aneh temen rambut di pilok ijo, di pilok kuning. Yang lanang wadon kados niku teng prapatan. Aduh, jan. Niku asing. Nah, yang dimaksudkan asing di sini karena berpegang teguh dengan tauhid dan tidak mau syirik. Karena berpegang teguh di atas sunnah dan tidak mau melakukan yang bid'ah. Berpegang teguh di atas ibadah dan tidak ikut serta dalam maksiat. Saya akan bacakan di kesempatan kita kali ini ucapan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari yang beliau ambil dari ucapannya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Mengapa orang yang berpegang teguh dengan sunnah dianggap asing? Ini pembahasan kita. Saya akan bacakan di sini, beliau mengatakan, fa innahum walakin ahlu hadhil ghurba hum ahlullahi haqqan fa innahum lam ya'u ila ghairillah wa lam yantasibu ila ghairi rasulillah wa lam yad'u ila ghairi ma ja'a bihi wa min sifat haula'il ghuraba alladhina ghabatuhum an-nabi alaihi salatu wasalam at-tamassuk bisunnati idza raghiba anhan nas. Di antara sifat-sifat orang yang dianggap ghuraba, orang yang dianggap asing dengan sesuai kacamata syariat, adalah mereka-mereka orang yang tamassuku bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Idza raghiba anhan nas, tatkala manusia membenci sunnah Rasul. Ini kok. Wa tarku ma ahdatsuhu wa in kana huwal ma'ruf indahum. Sebab yang kedua, dikarenakan mereka tidak mengikuti kebidahan-kebidahan yang diada-adakan oleh manusia, padahal itu adalah hal yang mereka lakukan atau kebanyakan orang melakukannya. Yang pertama adalah memegangi sunnah Nabi, lan boten melu-melu ingkang tidak ada sunnahnya. Padahal menungsa di waktu itu kebalikannya pun, sunnah Nabi boten dipegangi, ingkang dipun amalakan, malingkang boten-boten sunnah pun. Niku sebabipun. Nomor ingkang berikutnya pun nomor kalah ya. Wa tajridu tauhid wa in angkara dhalika aktsarun nas. Sifatipun al-ghuraba, dianggap asing, karena mereka orang-orang yang ingin membersihkan akidahnya, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau melakukan kesyirikan-kesyirikan. Ini. Wa in ankara dhalika aktsarun nas, walaupun dalam keadaan manusia membenci tauhid. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, di daerah kita masing-masing atau di setiap daerah menika wonten kemawon mitos-mitos, wonten kemawon jenis-jenis kesyirikan. Likulli baladin lahu hakim. Setiap daerah niku wonten jenis kesyirikannya masing-masing. Ingkang pesisir selatan wonten kesyirikanipun nyembah nyilor kidul. Ya, dan yang lainnya. Ingkang teng perkotaan, ingkang teng pedesaan, ingkang teng pesisir ler, ingkang wonten nek teng Jawa niku kejawen. Nek teng Kalimantan, nggih mungkin Kalimantanen. Nggih. Teng Sumatera nggih wonten keyakinan Sumateranen. Niku setiap daerah niku wonten ciri khas. Nah, ahlu tauhid mboten purun tumut-tumut ngamalakan kesyirikan niku. Niku dipun mungsuhi, niku dipun cela. Ini sudah mendarah daging. Ini sudah dari dulu. Wajadna aba'una aba'an ala ummatin wa inna ala asrin muqtadun. Kita ini mengikuti nenek moyang kami begini dari dulu, maka kami begini. Pegangnya rat-rat niku. Budaya leluhur, warisan, dan yang lainnya meniku. Nah, orang yang ingin bertauhid akan menghadapi mereka-mereka. Orang yang di atas sunnah akan menghadapi mereka-mereka. Karena itu tidaklah mulus dalam memegangi tauhid, dan tidaklah mulus dalam memegangi sunnah alaih salatu wassalam. Pasti akan ada apa? Berbagai macam rintangan-rintangan. Kemudian, bal ha'ulail ghuraba muntasibun lillahi bil'ubudiyati lahu wahda wa ila rasulihi bil'ittiba'i lima jabihi wahda. Tiang-tiang menika dipun anggap asing dikarenakan mentauhidkan Allah, tidak mau berbuat syirik, dan semata mengikuti Rasul, dan tidak mau mengikuti yang lain. Dengan sebab itu mereka teranggap menjadi orang-orang yang asing. Fatubal lughuraba, maka kalau engkau termasuk asing dikarenakan faktor ini, engkau akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Sekedipun pahami kaum muslimin, niki. Dan keterangan-keterangan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, wa haula humul qabidun al jamri haqqan. Mereka itulah orang-orang yang disebut dalam hadis Nabi yang tadi saya sampaikan di depan, memegangi bara api dengan sebenar-benarnya. Walaupun resikonya menghadapi banyak manusia, walaupun harus berbeda tampilannya dengan banyak manusia, tapi tetap dia pegangi tauhid dan tidak akan melepaskannya. Dia akan terpegangi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menyelamatkan diri dari kemungkaran kesyirikan, dari kemungkaran kebidahan, dan dari kemungkaran maksiat. Pegang itu. Walaupun tentunya boten nyaman. Beda kados tiang sanes niku boten nyaman. Dewek ini ku boten nyaman. Nggih mboten? Nggih. Bersendirian itu tidak nyaman. Tetapi karena bersendiriannya itu bukan karena hawa nafsu, tetapi karena memegangi bimbingan Rasul di atas tauhid tanpa syirik dan di atas sunnah tanpa bid'ah, mentaati Allah Azza wa Jal, terus istiqamah di atas itu, maka selamatlah dia. Walaupun mungkin panas dalam memeganginya, alias banyak rintangan dan hambatan, boten mulus. Wonten mawon ingkang membenci, wonten mawon ingkang merintangi, wonten mawon ingkang menghalangi, baik itu syaitan dari bangsa jin atau syaitan dari bangsa manusia. Itu dia. Wa tarun nas bal kullum laimun lahum. Bahkan kebanyakan manusia mencelanya dan menuduh mereka orang-orang yang asing, yang buruk, yang jelek. Ahlu tauhid malah justru dicela. Musyrikin malah justru banyak. Ahlu sunnah dicela. Ahlu bid'ah malah justru banyak. Rame. Dan itu sunnatullah. Itu sudah menjadi sunnatullah. Sunnatullah yakni takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang baik itu akan sedikit dibandingkan dengan orang yang jelek. Itu sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalilum min ibadiyya syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur. Sedikit. Sedikit itu harus menghadapi yang banyak. Itu sudah memang harus dihadapi. Mau tidak mau harus menghadapi. Kalau ingin surga, nek boten kepengin surga nggih monggo katut mawon mriko damel syirik yang kepenak batire akeh. Nggih. Wong kepengin neraka nggih monggo batire akeh, rame-rame. Tetapi kalau menginginkan ridho Allah harus menghadapi rintangan-rintangan. Sampai-sampai Nabi menyebutkan qalqabid alal jamar, memegangi bara api tentu ini pun kan panas niku, Pak. Syariat sunnah Nabi terasa berat dalam mengamalkannya. Tapi tetap harus dipegangi agar supaya selamat. Mau tidak mau seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan nanti banyak keterangan dari beliau. Ya. Kondisi umat manusia teng akhir zaman itu seperti apa, Pak? Rasul menyebutkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nukilkan ucapan Imam Ibnu Qayyim yang dibawakan oleh Syaikh Abdul Bukhari. Beliau membawakan ucapan, kama qala an-nabi alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar hatta idza ra'aytum syuhan muta'an wa hawa muttaba'an wa dunya mu'assaran wa'jaba kulli dhira'in bi ra'yihi wa ra'aita amran la yadlaka bihi fa 'alayka bi khasati nafsika wa iyyaka wa 'awamahum fa inna wara'akum ayyaman sabr sabir fihinna qalqabid al-jamri. Rabbi mengatakan, tetaplah engkau mengajarkan kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Lakukan dakwah, lakukan amar ma'ruf, lakukan nahi mungkar. Sampai akan datang satu zaman di mana hawa nafsu kebanyakan manusia lebih didahulukan. Kebanyakan manusia pengekor hawa nafsu. Kebanyakan manusia lebih mendahulukan duniawi, tidak memikirkan akhirat. Dunia tok sing diuber. Hawa nafsu tok. Hawa nafsu perut dan hawa nafsu kemaluan. Itu pikiran, itu terus. Ya. Sampai pada tingkatan engkau tidak bisa lagi untuk mendakwai, engkau tidak bisa lagi amar ma'ruf dan nahi mungkar, engkau tidak bisa lagi. Kondisi ini pun semakin banyak yang buruk, yang jelek. Sampai-sampai falayadalaka bihi, engkau tidak memiliki kemampuan apapun lagi di waktu itu. Fa'alaika bikhasati nafsik, maka di saat-saat itulah hendaknya engkau memikirkan keselamatan dirimu sendiri. Ngajak sing diajak pun mboten gelem, ya sampun mikirakan keselamatan diri sendiri. Jangan sampai terhanyutkan, jangan sampai terbawakan kepada kemungkaran yang ada. Bahkan sampai-sampai kata Nabi, orang di zaman itu yang sabar memegangi sunnah, kalqabid alal jamri, seperti orang yang memegangi bara api. Sunnah Nabi itu seperti bara api. Yang mana tentunya orang tidak mau memeganginya. Tetapi orang yang berilmulah yang akan memeganginya walaupun penuh dengan berbagai macam rintangan. Terasa panas, tetap dia isi koma di atas hal itu. Saya ketipun pahami kaum muslimin. Ini ucapan dari beliau. Dan masih banyak yang lainnya, dan masih banyak yang lainnya. Kita akan sampaikan ucapannya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di. Kalau tadi Imam Ibn Qayyim, kita sekarang bacakan keterangan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menyebutkan hadis yang tadi kami bacakan, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamri. Akan datang satu saat nanti dalam kehidupan manusia, orang yang memegangi agamanya seperti memegangi bara api. Qala Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala, lumatakan wa hadzal haditsu aidan yaqtadi khabaran wa irsyadan. Hadis ini, sabda Nabi ini terdapat padanya dua hal. Panjenengan catat. Ingkang sepindah hadis menika bentukipun berita saking Nabi. Yang kedua, hadis menika mengandungi irsyadan, bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Panjenengan perhatikan keterangan dari beliau, saya bacakan satu persatu berita yang ada dalam hadis ini. Kan nonton dua pembahasan, kang sebidang apa pak? Berita. Kang nomor kalih, bimbingan. Berita, kita akan bacakan keterangan. Nanti yang kedua, bimbingan. Apa yang diajarkan oleh Nabi di saat kita menjumpai kondisi umat manusia seperti itu. Ini yang penting bagi kita. Ayo. Kita bacakan dari beliau. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara fi akhir zaman yakilul khairu wa asbabu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengabarkan akhir zaman akan sedikit sekali kebaikan dan sedikit sekali orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Panjenengan nek ningali kahanan ingkang wonten napa males niki medsos nggih, medsos media sosial HP lan sejenis pun kata sangat. Tiang ingkang mengenal sunnah Nabi dibandingkan dengan orang yang tidak mengenal sunnah Nabi. Niku kata pun dipakin dan kita pak. Tentunya yang tidak mengenal sunnah Nabi. Kata senjenengan lah ingkang pun ngaji niki alhamdulillah. Pun baca berapa hadis pak. Hadis niku ewonan pak. Riyadhus Shalihin hampir 2000 hadis. Jenengan pun baca pinten saking niku? Pun katam dereng Riyadhus Shalihin? Dereng. Baca pun pinten? Nate mirengaken atau bisa membaca? Mirengaken. Baca piyambak lan nerjemah piyambak. Yang bisa bahasa Arab niku langsung sekedik. Yang bisa menerjemahkan dan memahami dengan baik langsung sekedik. Nah, bagaimana lagi dengan yang tidak pernah taklim? Tidak pernah bermajlis. Mendina gur gitaran tok. Minum-minum. Tengdaran tongrongan. Mikirnya dunia tok. Nungguni mati. Bagaimana mereka tahu sunnah Nabi? Dari akademik mboten nate. Jangan sama sekali mboten nate. Ilmu agama niku nek teng sekolah hanya seminggu dua kali. Lah sing diajari iku nopo? Baca Quran. Zaman sekarang ini yang mampu bisa membaca Quran sangat sedikit, apalagi memahami makna dan kandungannya dengan tafsiran yang baik dan benar sangat sedikit sekali. 265 juta penduduk Indonesia. Kirang angkunge wong niku kadang kala wonten keterangan COVID Indonesia niku 265 atau 260 juta menungsa. Berapa ulamanya? Berapa masyayikhnya? Berapa ustadznya? Berapa yang mampu memahami dengan baik? Niku sangat-sangat-sangat dibandingkan berapa persenek lah. Semarang niki pinten juta wong, Pak? Sing kenal sunah pinten? Gur kenal tok mawon sudah sedikit. Apalagi kalau ditanya yang membaca sunah dengan mendetail lebih sangat sedikit sekali. Lebih sangat sedikit sekali-sekali sedikit bahkan wah sedikit sekali. Sehingga kebaikan yang mengenalnya sangat sedikit, apalagi yang mengamalkannya. Nek krungu mungkin nggih. Ning dereng mesti purun ngamalaken. Niku kondisi manusia di akhir zaman. Yang berikutnya kata beliau, wayukfi wayukthiru fi syar wasbabu. Di akhir zaman itu teramat banyak keburukan, kemungkaran dan para pelakunya. Baik itu kesyirikannya, baik itu kebidahannya, kemaksiatannya, perzinaannya, ribawinya, pembunuhannya, pemerkosaannya, wah perselingkuhannya, wah mas. Zaman seniki lare meteng sederenge nikah niku pun dianggap wajar niku pak. Lah wajar wong zaman seniki. Kata seniku mboten nyampir nggih pak. Hampir seperti itu. Pergaulan bebas pun menjadi sebuah apa? Kehidupan. Nopo malah tangota-tangota besar. Keburukan merebak di mana-mana. Nopo malah setelah wonten gat-gat kata seniki. Medsos. Pergaulan semakin liar. Wa nau inda dzalika yakunu almutamassik bid-din minan nas aqallul qalil. Di saat itulah orang yang berpegang teguh dengan syariah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sangat-sangat sedikit sekali. Wa hadzal qalil fi halatin shiddatin wa masyaqqatin 'azimatin. Yang sedikit ini dalam keadaan sangat terdesak, sangat repot, sangat susah dalam menghadapi sekian kemungkaran yang harus dihadapi. Jadi perhatikan panjenengan. Kulon panjenengan menika mugi-mugi mawon kelebu ingkang memegangi sunnah. Amin ya rabbal alamin. Dalam menghadapi jiwa kemawon piyambak-piyambak ada godaan, rintangan, bisikan, hasutan, rayuan, syahwat. Ngalahaken syahwate dewek-dewek niku, piyambak-piyambak niku abot niku, Pak. Istiqomah niku butuh nasihat, istiqomah butuh menjaga iman, istiqomah niku butuh ninggalakan dosa syahwat dipun paten, dipun langgar, dipun apa? Dipun cegah dan halangi. Menghadapi godaan dalam jiwa sendiri mawon abot napa malih wonten godaan saking sanesipun rayuan hasutan ajakan rintangan sudah abot niku Pak abot kadangkala kepengin membegangi sunah mandan isin amargi dewekan boten kiat itu dalam keadaan seperti itu menyebutkan oleh beliau kahalil qabidal jamar di saat itulah Rasul menyebutkan kondisi orang yang memegangi sunnah Nabi seperti orang yang memegangi bara api. Mingkuwatil mu'aridin. Kenapa terasa seperti memegangi bara api? Disebabkan karena kuatnya gelombang penolakan terhadap sunnah Nabi. Bahkan permusuhan terhadap sunnah Nabi. Banyaknya para syaitan-syaitan dari bangsa jin dan bangsa manusia yang memusuhi sunnah Nabi. Itu harus dihadapi. Wa kathratul fitan al-mudillah. Berbagai macam syahwat-syahwat. Ya, tayangan-tayangan. Yang menggoda, yang menghasut. Tawaran-tawaran. Usaha ini, usaha itu. Dengan berbagai macam tawaran ribawi dan sebagainya. Fitanu syubhat. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Zahiran wa batinan. Yang itu selalu menyerang zahir kita dan batin kita. Terus dan terus. Du'fal iman. Itu semuanya melemahkan iman. Godaan rayuan itu melemahkan iman. Dan yang ujungnya adalah. Akan mudah terbawa arus kemungkaran itu. Itu keterangan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di. Kondisi umat seperti itu. Nah, yang kedua sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, bimbingan Nabi. Kalau kita menjumpai kondisi umat manusia yang seperti itu, harus bagaimanakah kita? Niki pun badai maghrib napa dereng? Dereng. Pinten? Jam 6 nggih Pak nggih. Kang sal menit malah. Nggih. Dirampungaken Kang Slamet nggih, Pak nggih. Mungkin salat maghrib terus tambah sedikit insyaallah. Bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam kepada kita di saat menjumpai kondisi seperti itu. Yang pertama, ayyuwattinu anfusuhum ala hadhil hala. Masing-masing kita menguatkan diri kita masing-masing. Menguatkan pripun bak. Dengan meningkatkan iman. Dengan cara talabul ilmi dan mengamalkan ilmu. Niku. Nek jaman seniki tiang niku takut wedi kalian COVID-19. Gimana Pak? Ngopo malah sing awal-awal COVID nggih, kopi-kopi di lockdown, jalan-jalan. Teng mriki sini ku mboten Pak, mbiyen. Wonten sing positif ku wekdal niku. Sampai hari ini rasa takut niku masih ada. Kalau bepergian dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh manusia? Jaga imunitas. Supaya tidak terserang penyakit COVID. Terus, teman-teman, Pak. Dengan cara apa? Mengkonsumsi makanan sehat yang seimbang. Jaga kebugaran tubuh. Berolahraga. Cuci tangan dengan sabun. Dengan air mengalir. Pakai masker. Jaga jarak. itu dalam rangka apa, Pak? Pencegahan agar tidak terkena penyakit COVID. Yang kita sedang bahas, tong meriku-meriku, kemungkaran perzinaan, prostitusi, mabok, judi, wah kata sangat, kesyirikan, mencari pesugihan, perdukunan, jimat-jimat, kata sangat, kemungkaran kemaksiatan, kemaksiatan, sangat. Di saat itu kita takut terbawa, hanyut dengan itu semuanya. Maka untuk terhindar dari itu semuanya, harus kita harus kita kuatkan dan kita tingkatkan iman kita. Manggil niki imun, niki iman. Beda niku nek imun niku domah, iman niku fathah. Ngertos Pak niku? Imun pakai U, iman pakai A. Harus kita tingkatkan iman dengan mengkonsumsi napa? Mengkonsumsi ilmu agama. Talabul ilmi yang berdasarkan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dan mengamalkan ilmunya. Itu poin penting yang harus kita lakukan. Zaman kados niki, boten nate ngaji, boten nate tambah ilmu, boten nate mengertosi tentang Al-Haq, gampang terbawa mboten, Pak? Gampang sekali. Terhasut, terbawa. Niku. Alhamdulillah, walaupun karena aturan pemerintah tidak boleh berkerumun, ibadah di rumah beberapa waktu yang lalu kan kasih niku nggih. Bahkan salat teng dalem nggih, Pak nggih. Salat tarawih kula wingi tahun niki, tahun kula wingi teng dalem napa teng masjid? Teng griya nggih, Pak nggih. Napa malah taklim? Alhamdulillah wonten radio. Alhamdulillah wonten rekaman-rekaman. Nek niku nak babar blas mboten ngaji. Kata niku Pak sing biyen ngaji sniki mboten katon malih. Mboten-mboten, Pak? Mboten. Bekas wong ngaji, bekas kok wong ngaji nek bekas maling lah mantan main niku nggih, mboten bagus. Niki bekas tukang ngaji. Sniki sih dadi apa? Sabane nang pasar dados preman. Mantan salafi bomone. Waduh mantan salafi elak temen nggih. Hadirin kaum muslimin, itu kiat pertama yang harus diperhatikan. Tingkatkan iman dengan cara talabul ilmi dan mengamalkan ilmunya. Yang kedua, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man iktahama hadhil uqubat wa sabar ala dini wa imanihi ma hadhil mu'aradati fa inna lahu 'indallahi a'la darajat. Harus bersabar dalam menghadapi semua rintangan-rintangan itu. Wah, menjam 6 ini, Pak. Tesi kata ini jane pun, wong niki intine pun taklim kita. Apa yang harus kita lakukan di saat kita menghadapi kondisi yang seperti itu? Ning malam pun adzan, salat rumiyin, nanggin tambah seketik. Kata sini nggih, Pak nggih. Tesi sabar mau, Pak, ngene. Mau kesoso bari wangsul. Semoga ada kondur. Ada beberapa poin yang penting. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah salat maghrib. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.